kau lewat, bunga-bunga tertunduk layu, memandang wajahmu layaknya ratu semua bunga. Ingin ku menyentuh pipi merah kiri kananmu, namun tak berani aku untuk mendekatimu. Aduh cantiknya Juleha, aduh manisnya Juleha, membuat hatiku jadi tergila-gila. Aduh seksinya Juleha, sangat menggoda Juleha, ingin rasanya ku bisa memilikinya. Juleha, membuat hati ku jadi tergila-gila. Aduh cantiknya Juleha, aduh manisnya Juleha, membuat hati ku jadi tergila-gila.